Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kita akan membaca, melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaimu, dan yang terakhir kita telah membahas tentang bahasanya hukum hanya milik Allah semata. Berikutnya kita masuk ke bagian 14 untuk bisa mewujudkan syariat Islam di tengah masyarakat. Maka dari mana kita harus mulai terlebih dahulu? Yang pertama, apakah dari pendidikan tauhid? Ataukah yang kedua, dari merebut kekuasaan? Kita yang cetakan Darul Haq bisa dibuka halaman 79. Lewat manakah Islam tampil dan kembali memimpin dunia? Seorang dai besar Muhammad Qutb, saudaranya Syekh Qutb, menjawab persoalan ini dalam sebuah kuliah. Maksud kuliah di sini adalah ceramah yang disampaikan di Darul Hadith Mekah Al-Mukarramah. Teks pertanyaannya sebagai berikut. Sebagian orang berpendapat bahwa Islam akan kembali lewat kekuasaan. Sebagian lain berpendapat bahwasanya Islam akan kembali dengan jalan meluruskan akidah dan tarbiyah, pendidikan bagi masyarakat. Manakah di antara dua pendapat ini yang benar? Tujuannya sama, tapi metodenya berbeda. Ada yang menggunakan metode kekuasaan, dan ada yang menggunakan metode melalui jalan tarbiyah dan perbaikan masyarakat. Beliau menjawab, bagaimana Islam akan tampil berkuasa di bumi jika para duat, para dai belum meluruskan akidah umat, beriman secara benar dan diuji keteguhan agama mereka, lalu mereka bersabar dan berjihad di jalan Allah. Bila berbagai hal itu telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah agama Allah akan berkuasa dan hukum-hukumnya diterapkan di muka bumi. Persoalan ini sangat jelas sekali. Kekuasaan itu tidak datang dari langit, tidak serta-merta turun dari langit. Memang benar segala sesuatu tidak datang dari langit, tapi melalui kesungguhan dan usaha manusia. Hal itu yang diwajibkan oleh Allah atas manusia dengan firman-Nya, walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum biba'din. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Karena itu kita mesti memulai dengan meluruskan akidah, mendidik generasi pada akidah yang benar, sehingga terwujud satu generasi yang tahan uji dan sabar oleh berbagai cobaan, sebagaimana yang terjadi pada generasi awal Islam. Ini kutipan terjemahan dari perkataan Syekh siapa? Muhammad Qutb, yang beliau termasuk salah satu di antara dai, dan beliau masih punya hubungan dekat dengan Sayyid Qutb, salah satu di antara dai yang mengajarkan kepada kaum muslimin agar mengembalikan kedaulatan Islam dengan mewujudkan kekuasaan di tengah kaum muslimin. Dan ada satu pernyataan yang sangat ma'ruf. Pernyataan itu mengatakan, aqim ad-daulata fi qulubikum takum fi ardikum, aqim ad-daulata fi qulubikum taqum fi ardikum. Tegakkan agama Islam di hati kalian, maka agama Islam akan tegak di bumi kalian. Tegakkan agama Islam di hati kalian, maka Islam akan tegak di bumi kalian. Baik. Sekarang kita akan menimbang mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat. Memulai dakwah dengan pendidikan kepada umat dengan cara mentarbiyah mereka, atau memulai dakwah dengan membuat sebuah kekuasaan sehingga nanti punya kekuatan untuk memaksa umat melakukan syariat Islam. Yang pertama, kita lihat dari sisi sejarah. Kita lihat dari sisi sejarah. Seperti yang sering kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan penawaran dari orang musyrikin agar menghentikan dakwahnya. "Eh Muhammad, jane sing pok karepmu iki apa? Apa yang kamu harapkan? Kalau kamu mau kekuasaan, kami akan jadikan kamu sebagai raja. Dan kami semuanya akan menjadi rakyatmu. Kalau kamu mau harta, kami akan kumpulkan kekayaan dan harta kami, lalu akan kami serahkan kepadamu. Dan kalau kamu mau wanita, akan kami carikan wanita yang paling cantik di negeri Arab, di Jazirah Arab, dan nanti akan aku nikahkan untukmu. Tapi dengan satu kesepakatan, tinggalkan dakwah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan penawaran seperti ini, beliau menerima atau tidak? Menerima atau tidak? Enggak ada satupun tawaran ini yang diterima. Pilihan pertama bagi masyarakat kita, mungkin ini yang diinginkan oleh mereka yang kuliah di jurusan FISIPOL. Pilihan yang kedua bagi masyarakat kita, ini sesuai dengan jurusan ekonomi. Pilihan yang ketiga untuk semua jurusan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak ketiga-tiganya. Padahal kita tahu beliau ini orang yang cerdas. Mungkinkah beliau memilih pilihan yang pertama secara perhitungan? Kemudian setelah beliau jadi raja, punya banyak pengikut, lalu beliau memaksa mereka untuk masuk Islam. Secara perhitungan manusia bisa enggak? Mungkin orang akan mengatakan, "Oh, itu kan jalan pintas sekali." Jadikan salah satu di antara anggota kelompok yang ingin selalu mewujudkan khilafah, jadi presiden selama sebulan. Dalam waktu sebulan, kalau Anda berhasil mewujudkan khilafah Islamiyah, nanti diperpanjang sampai 5 tahun. Tapi kalau gagal, langsung dilengsarkan kembali ke pemilu. Kira-kira terwujud atau tidak? Orang akan bisa menjawab proyeksi dia ke depan. "Saya jadi presiden selama sebulan, bisa enggak saya memaksa seluruh menteri menegakkan khilafah Islamiyah? Saya maksa seluruh gubernur tegakkan khilafah Islamiyah." Berpikirlah, orang akan bisa menilai. Jangankan yang seperti itu, oposisi dalam negara demokrasi itu pasti selalu ada. Sehingga siapapun yang jadi presiden di negara kita, dia tidak mampu untuk mengendalikan ideologi masyarakatnya. Dia mau mengatakan A, enggak bisa seragam A. Banyak yang berontak, enggak terima, protes. Dia mau melakukan revolusi mental, nah misalnya ya, dengan istilah-istilah yang lain. Bisakah itu berhasil? Semua masyarakat kemudian memperlakukannya. Dulu rezim Orba ingin menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup manusia. Maka ada P4 ya, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Pada saat proyek ini digulirkan, ada salah seorang dosen ya yang bertanya kepada penyelenggara P4. "Tolong dijelaskan kepada kami bagaimana cara gosok gigi menurut Pancasila. Bagaimana cara makan menurut Pancasila? Bagaimana cara kita beraktivitas, masuk toilet menurut Pancasila yang benar itu gimana sih?" Karena kan dia pedoman penghayatan, pengamalan dalam hidup manusia sesuai dengan Pancasila. Bingung orang, gak bisa. Tidak ada aturan selengkap syariat Islam. Sehingga ketika itu ditawarkan, apakah semua orang bisa menerima? Padahal itu posisinya sekuat Orde Baru. Apalagi yang sifatnya instan. Kita misalnya dapat khilafah, langsung jadi presiden instan, tanpa melalui perjuangan dari bawah, sehingga masyarakat belum bisa diseragamkan. Jadilah dia pemimpin negara. Paksa rakyatmu untuk mengikuti kemauanmu. Mustahil bisa dilakukan. Saksi sejarah yang kedua, peristiwa yang dialami oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ketika mendapatkan surat dari Ja'far bin Abi Talib, yang isinya apa? Surat, isi surat itu isinya apa? Surat Maryam. Isinya Al-Quran surat Maryam. Dibacakan Ja'far kepada Raja Najasyi. Bercerita tentang Zakaria, bercerita tentang Maryam dan para nabi-nabi sebelumnya. Maka Raja Najasyi menangis. Dan akhirnya beliau masuk Islam. Kemudian beliau ditinggali oleh para sahabat beberapa catatan Al-Quran dan disimpan di dalam sakunya, saku bajunya. Maka setiap Raja Najasyi ini ketahuan aneh oleh para uskup di sekitarnya. Para uskup selalu bertanya, "Tuanku nampaknya ada yang berubah. Apakah tuanku ada yang bermasalah terkait ideologinya?" Raja Najasyi memegang saku bajunya dengan mengatakan, "Aku masih beriman dengan ini. Aku masih beriman dengan ini." Ya. Dia memegang saku bajunya. Isinya apa di situ? Al-Quran. Uskup memahami itu Injil. Tapi beliau, yang beliau maksud adalah, ini di dalam saku saya isinya Quran. Kamu gak tahu. Ya. Ini isinya Al-Quran. Kenapa beliau tidak terang-terangan? Kalian harus ikuti agama saya. Ikuti orang yang mengutus, orang yang mengirim surat ini. Karena kalau itu terjadi, berontak mereka. Padahal di kanan kirinya penuh dengan uskup yang taat kepada Najasyi, tapi dengan satu catatan, dia harus masih Nasrani. Sehingga sampai mati Najasyi ini disolati enggak? Enggak ada yang nyolati, enggak ada yang mengkafani, enggak ada yang memandikan. Dia dikremasi. Dan kaum muslimin gak ngerebut. Nabi SAW juga tidak ngirim pasukan ke arah Najasyi. Kita rebutnya Raja Najasyi, dan kita mandikan dia, kita sholati dia, kita kafani, kita sholati. Enggak. Yang boleh lakukan sholat gaib. Karena muslim ini meninggal di wilayah kafir. Sehingga ketika muslim meninggal di wilayah kafir dan tidak bisa diselamatkan, maka disikapi sebagaimana layaknya Najasyi. Peristiwa yang ketiga, Raja Heraklius. Dia mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi suratnya apa? Apa isi suratnya? Hubungan kerjasama bisnis, ekspor impor, atau tukar menukar pikiran? Pilihannya yang mana? Enggak ada. Isi suratnya ajakan untuk masuk Islam. Wahai Raja Najasyi, aslim. Masuklah kamu ke dalam Islam. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nattakhidha ba'dona ba'dan wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan seterusnya sampai akhir surat. Mari kita buat kesepakatan satu kalimat, ila kalimatin sawa. Satu kalimat yang sama, Allah na'budu illallah. Isi kalimat yang sama itu, kesepakatan yang sama adalah, kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Wa alla yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sampai satu manusia mengkultuskan manusia yang lain. Jangan sampai satu manusia berfanatik kepada manusia yang lain, sehingga dia menjadi rob selain Allah. Sampai akhir surah. Lalu Najasyi bertanya kepada siapa? Abu Sufyan. Ada enggak di antara kalian orang Arab yang saat ini sedang dagang di Syam? Maka ketemulah Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan ditanya-tanya oleh Raja Najasyi, oleh Raja Heraklius, seperti apa nabi yang terakhir itu. Ditanya tentang nasabnya, ditanya tentang latar belakangnya, siapa pengikutnya, apa ajarannya, dan seterusnya. Dan Raja Heraklius selalu membenarkan, seperti itu dulu para nabi, seperti itu dulu para nabi. Ditanya seperti apa pengikutnya, pengikutnya adalah ad-du'afa, orang-orang yang lemah, para budak, orang-orang yang tidak punya status sosial. Apa komentar Heraklius? Dzaka atba'ur rusul. Seperti itulah pengikut para rasul. Mereka adalah orang-orang yang secara status sosial tidak lebih tinggi dibandingkan umumnya masyarakatnya. Kemudian seusai itu Heraklius mendapatkan kesimpulan, ini nabi. Lalu dia kumpulkan rakyatnya, masukkan rakyat semuanya ke dalam istana. Kemudian dia perintahkan tutup pintunya, tutup gerbangnya. Lalu dia menyampaikan titahnya. Dia menyampaikan, aku perintahkan kepada kalian untuk mengikuti pengirim surat ini. Apa yang terjadi? Bubar. Wah, tuanku telah berubah haluan. Tuanku telah tidak komitmen dengan ajarannya. Bubar mereka. Tapi karena pintu istana ditutup, mereka balik lagi. Balik-balik, pintu sudah saya tutup, balik lagi. Setelah itu dia mengatakan, saya mengatakan seperti ini hanya ingin menguji kalian. Padahal aslinya dia beriman. Maka batinnya mengakui, tapi dia tidak mampu mewujudkannya di negaranya. Padahal ini sudah jadi raja dalam kurun waktu yang lama, kekuasaannya sudah establish, enggak pakai pemilu, tidak ada DPR, tidak ada oposisi. Partai yang lain enggak ada. Sudah bukti yang paling nyata bahwa kekuasaan tidak mampu mengendalikan masyarakat. Kekuasaan itu tidak mampu mengendalikan hati. Sedangkan syariat itu praktek, bukan hukum yang tertulis semata, tapi dia praktek. Bagaimana orang bisa praktek? Ketika dia yakin. Sehingga kita tulis hukumnya. Tapi orang enggak yakin, enggak bakalan dipraktekkan. Mungkin orang beralasan, nah itu kan kejadian masa silam. Itu kejadian masa silam. Baik, sekarang kita akan beralih ke kejadian masa sekarang, yang paling dekat. Suasana seperti ini dulu pernah terjadi di Aljazair. Aljazair, terjadilah ketegangan antara Muslim dengan mereka Muslim yang baik, dengan mereka yang pro-liberal, pro-liberal, pro-komunisme, dan seterusnya. Yang intinya mereka lebih senang berkiblat kepada, kalau enggak Amerika, Soviet. Dan sebenarnya dunia ini kan cuma dua itu, kalau enggak diwarnai Amerika, Soviet. Ketiganya kaum muslimin. Maka dia bisa teriak, saya anti Amerika, tapi dia membela komunis. Dia bisa teriak anti komunis, tapi di saat yang sama dia membela kapitalis. Sehingga solusinya Muslim, Islam. Akhirnya terjadilah pemilu, karena memang di sana negara-negara demokrasi, dan pemenangnya ketika itu partai apa, Pak? FIS. Partai FIS. Partai Islam kalau di negara Indonesia persis seperti PKS. FIS. Menang mutlak. Menangnya mutlak. Menang mutlak itu kan berarti lebih dari 50% ke atas. Menang mutlak. Akhirnya kabinetnya terbentuk dan seterusnya terbentuk. Apa yang terjadi? Pemberontakan, digulingkan dalam kurun waktu yang tidak panjang. Yang paling dekat dengan zaman kita saat ini adalah Mursi. Mursi sudah jadi presiden. Kabinetnya banyak dari Ikhwanul Muslimin. Bisa bertahan berapa lama? 1 tahun. Bisa bertahan 1 tahun. Sehingga oposisinya masih banyak. Ini semuanya bukti bahasanya ketika Islam itu dikembalikan dari atas arahnya, bawah ini gak terima karena belum disiapkan dengan pendidikan. Maka semua bermula dari pendidikan. Pendidikan menyadarkan mereka akan pentingnya mentauhidkan Allah, pentingnya ajaran syariat, pentingnya bertakwa kepada Allah, sehingga mereka nanti akan sadar dari bawah. Sadar dari bawah, atas itu kan bagian dari bawah. Karena pemerintah itu diambil dari bawah. Sehingga ketika yang bawah ini banyak yang sadar, maka nanti atas akan berubah. Baik. Dan inilah pendekatan yang digunakan oleh para ulama untuk menjawab mulai dari mana kita harus berdakwah. Saya mengakui bahasanya Anda punya tujuan yang baik. Tujuannya adalah ingin mengembalikan kaum muslimin kepada syariat Islam. Namun kita beda pendapat dalam masalah memulai. Kita menggunakan metode melalui dari bawah. Kemudian mereka menggunakan metode, oh tidak, kita merancang sebuah hukum dan nanti kita akan mulai dari atas. Dan metode ini karena gak ketemu, ya, terjadi ketegangan. Kemudian ketika kita ingin membahas mana yang lebih mendekati kebenaran, sejarah adalah jawabannya. Wal waqi' akbaru syahid. Wal waqi' akbaru syahid. Fikih waqi' itulah dalil yang paling kuat. Waqi' artinya realita. Realita adalah dalil yang paling kuat. Perjalanan realita sejarah-sejarah yang kita jumpai, kekuasaan ternyata tidak bisa mengubah keadaan. Meskipun ya kita mengakui kekuasaan bisa memberikan peran yang besar, tapi kekuasaan tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak menganulir pengaruh kekuasaan. Orang kalau punya kekuasaan, ya dia punya kendali untuk menetapkan perizinan dan seterusnya. Tapi dia tidak bisa mengubah keadaan. Karena itulah, di sebuah negara yang penguasanya misalnya dolim, tapi rakyatnya ahlu sunnah, rakyatnya yang baik, maka dia bisa mewujudkan syariat Islam karena rakyatnya orang yang baik. Seperti yang terjadi di zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun Mu'tazilah. Menteri-menterinya Mu'tazilah. Penasihat pribadinya Mu'tazilah, Ibnu Abi Du'ad. Dan dia memaksa rakyatnya untuk jadi Mu'tazilah. Berhasil enggak? Gagal. Karena rakyatnya Ahlu Sunnah. Kerajaannya Mu'tazilah, ya, kabinetnya Mu'tazilah, rakyatnya Ahlu Sunnah. Rakyat lebih tunduk kepada ideologi Imam Ahmad dibandingkan ideologi Al-Ma'mun. Kalau masalah tunduk kepada aturan negara, mereka kembali kepada negara. Tapi kalau masalah tunduk kepada ideologi, mereka lebih memilih ideologinya para ulama, Imam Ahmad dan kawan-kawannya. Yang ini salah satu di antara bukti bahwa kekuasaan itu tidak bisa mengubah keadaan, meskipun bisa memberikan pengaruh yang besar. Kemudian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu itu dimulai dari tarbiyah. Segala sesuatu dimulai dari pendidikan. Karena orang ketika dia menyadari adanya ilmu, maka dia akan bisa berubah. Perubahan itu karena ilmu. Perubahan karena ilmu. Maka benar apa yang tadi dikatakan oleh seorang ulama, Aqim ad-daulata fi qulubikum takum fi ardikum. Tegakkan daulah di hati kalian, maka nanti akan tegak di bumi kalian. Ya, memang perjuangan dari arah bawah ini terkesan lebih lama. Terkesan lebih lama. Tapi semua butuh proses. Untuk bisa mendapatkan hasil yang besar tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, disinilah Allah berfirman yang dijadikan dalil oleh penulis, apabila Allah mengendaki, Allah bisa membinasakan semua orang musyrik. Mana yang mau dibinasakan? Musyrik yang ini, kasih hujan batu habis. Mana lagi yang itu, dikasih petir, mati kabeh. Mana lagi yang ini, tinggal tunjuk. Nabi itu tinggal nunjuk, ini peta, ya Allah ini binasakan, binasa jebet, habis. Yang ini ya Allah, habis. Urip dhewe mukmin seperti ini yang diinginkan? Tidak. Mampu enggak Allah Subhanahu wa taala membalik negeri Israel? Mudah bagi Allah. Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan batu? Bisakah ketika mereka perang, setiap kali perang tembakan dari Israel mesti mejen? Oh, mejen. Atau setiap kali ditembak keluar air? Allah mampu untuk itu. Tapi hasil melalui perjuangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ini sekaligus menjadi pelajaran bagi umatnya, untuk bisa mendapatkan kemenangan harus melalui proses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau dikasih oleh Allah kendaraan berupa apa? Buruk, yang jarak tempuhnya dari mulai Mekah, Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, balik lagi ke Mekah, tidak habis satu malam. Tidak habis dalam waktu satu malam. Tidak habis satu malam. Masih banyak sisa malam yang enggak kepake. Padahal yang lama adalah proses ketika beliau naik ke atas. Beliau sholat dulu di Baitul Maqdis, kemudian beliau naik, ketemu para nabi satu demi satu, lalu ketemu Musa, bolak-balik antara Musa dengan Allah. Ketika mendapatkan penawaran sholat atau mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu sampai jadi 5 waktu. Sehingga yang lama prosesnya ini, perjalanannya butuh waktu yang sangat pendek. Padahal itu dari Mekah ke Baitul Maqdis yang lebih jauh dari Madinah. Namun Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yang itu lebih dekat, butuh waktu 1 bulan. Kenapa enggak dikasih buruk? Kasih buruk selesai Pak sampai. Sehingga tidak ada sahabat ketar-ketir, jangan-jangan beliau terbunuh di jalan, was-was dikejar-kejar oleh orang musyrikin, sembunyi di gua. Gua apa? Gua Tsur, selama 3 hari 3 malam. Itu bukan cuman sembunyi terus pergi, Pak. Berdiam di situ selama beberapa hari. Karena orang musyrik ketika itu sedang berpencar. Berpencar mencari beliau. Membuat sayembara, siapa yang bisa membawa Muhammad hidup mati 100 ekor unta. Namun Allah kehendaki beliau melalui proses usaha. Sehingga perjalanan Mekah dan Madinah ada petanya ya, di apa, museum yang ada di Madinah itu ada peta bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi beliau melalui jalur yang tidak umum dilewati orang. Yang biasanya umum itu ada petanya. Musyrik lewat jalur seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat jalur kebalikannya. Ya, ketemu titik-titik tertentu saja. Beliau melalui jalur yang tidak umum karena beliau tahu masyarakat sedang mengirim banyak, atau musyrikin sedang mengirim banyak para mata-mata yang mau menangkap beliau. Padahal mudah bagi Allah untuk memindahkan sang Nabi dari Mekah ke Madinah pakai buruk atau pakai kendaraan yang lain, atau bahkan cuma dipindahkan gitu saja, ngilang langsung pindah ke Madinah. Bisa enggak? Bisa. Tapi semua melalui proses. Karena itu, kalaupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua umat ini muslim semuanya, Allah mampu. Namun Allah berkehendak manusia melakukan perjuangan. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Namun Allah hendak menguji kalian disebabkan ada musyrikin yang lain. Allah hendak memuji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Adanya Israel menjadi ujian bagi kita. Adanya Syiah menjadi ujian bagi kita. Adanya orang-orang Buddha yang membantai kaum muslimin menjadi ujian bagi kita. Sehingga banyak sekali yang menjadi ujian bagi kehidupan kaum muslimin. Dan itu yang akan memperberat pahala kaum muslimin. Di saat itulah surga dan neraka hikmahnya menjadi semakin kelihatan. Kenapa kok dia layak dapat surga yang demikian nikmatnya? Ya karena dulu waktu di dunia dia begitu gigih dalam berjuang sehingga bisa istiqomah di jalan kebenaran. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian 15. Bagian 15 adalah penjelasan tentang syirik besar dan macam-macamnya. Syirik besar adalah menjadikan sesuatu sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah. Seperti Anda memohon kepada sesuatu itu sebagaimana Anda memohon kepada Allah, atau melakukan satu bentuk ibadah seperti istighatsah, memohon pertolongan, menyembelih hewan, bernazar dan sebagainya kepada selain Allah. Baik. Definisi syirik besar yang paling mudah seperti yang dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya, syirik besar definisinya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Yang menjadi kekhususan bagi Allah itu ada dua. Pertama, perbuatan Allah kepada hamba. Yang kedua, apa yang dilakukan hamba kepada Allah. Perbuatan Allah kepada hamba seperti menciptakan, memberi rizki, mengampuni dosa, mengatur alam semesta. Atau yang kedua, apa yang dilakukan hamba kepada Allah, seperti berdoa, menyembah, bernazar, menyembelih, tawakal dan seterusnya. Nah, di sini ada yang enggak paham. Orang-orang Asy'ariyah memahami syirik itu bentuknya adalah apa yang menjadi perbuatan Allah kepada hamba. Kita ulangi ya, tadi definisi syirik apa? Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kita kasih garis bawah perkara yang menjadi kekhususan Allah. Hak khusus Allah ada dua. Pertama apa tadi? Perbuatan Allah kepada hambanya. Nah, orang-orang Asy'ariyah dan umumnya masyarakat hanya memahami yang ini, hanya memahami yang pertama ini. Sehingga menurut dia, selama saya yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengabulkan doa, Allah yang mengatur alam semesta, maka saya tidak syirik. Karena saya tidak menyamakan hamba dan tidak mengatakan hamba punya kemampuan ini semua. Saya tidak syirik. Paham di sini ya? Baik. Dan ini pendapat yang menyimpang. Karena ada hak Allah yang kedua, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba kepada Allah. Apa yang harus dilakukan hamba kepada Allah? Apa yang harus dilakukan hamba kepada Allah? Berdoa hanya kepada Allah. Bernazar hanya atas nama Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Nah, bagi mereka ini bukan syirik. Ketika hamba memberikan itu kepada selain Allah, bagi mereka, mereka sebut ini bukan syirik. Padahal itu juga termasuk hak Allah. Saya kasih perumpamaan. Ada misalnya seorang suami. Hak khusus suami. Apa hak khusus suami? Apa yang harus dilakukan oleh suami kepada istri? Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan istri kepada suami? Hak khusus suami yaitu apa yang harus dilakukan suami kepada istri. Misalnya menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Misalnya ya, ini kita pakai hiperbola saja. Maka jika sang istri, atau ganti saja, jangan kayak gini ya, gak nyambung secara logika. Misalnya memberi nafkah. Misalnya memberi nafkah. Jika sang istri menganggap ada yang bisa memberi nafkah saya selain suami, maka istri musyrik. Musyrik kepada suaminya. Kemudian hak yang kedua, hak khusus suami. Apa yang harus dilakukan istri kepada suami? Misalnya, apa misalnya? Mencucikan bajunya. Maka jika istri mencucikan baju tetangganya, musyrik. Musyrik kepada suaminya. Paham ya? Baik. Hak Allah itu ada dua. Perbuatan Allah kepada makhluk dan perbuatan makhluk kepada Allah. Begitu. Jika ini salah satunya didedikasikan, ya, diberikan kepada selain Allah, musyrik. Dipahami ya? Tayyib. Nah, sekarang untuk yang pertama ini sejalan dengan fitrah. Sejalan dengan fitrah. Maka mudah bagi masyarakat untuk menerimanya. Ajak orang untuk meyakini Allah yang menciptakan kita, itu enggak susah, Pak. Orang Nasrani pun bisa. Wahai orang Nasrani, kamu ini diciptakan atau meletak saka watu. Dia pasti akan mengatakan, saya diciptakan. Siapa yang pencipta kamu? Allah. Masya Allah, kamu telah masuk Islam. Sekarang buang kalung salibmu. Enggak mau. Ini dia. Duh, katanya kamu meyakini kalau Allah yang menciptakan. Iya, saya meyakini Allah yang menciptakan. Tapi saya tetap berpegang dengan salib. Muslim enggak ini? Muslim enggak? Ini salib, ya. Ahli salib. Maka dia bukan muslim. Nah, sehingga untuk bagian yang pertama ini, masalah perbuatan Allah kepada makhluk, insya Allah enggak susah untuk ngajari umat seperti ini. Para da'i yang bukan ahlu sunnah lebih banyak memberikan penekanan untuk itu. Misalnya profesor ahli fisika, nanti dia bahas fisika-fisika, ini keajaiban luar biasa, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Ini semuanya adalah Allah yang mengatur. Itu enggak bakalan ada yang protes, Pak. Enggak bakalan ada yang protes. Karena enggak ada orang yang meyakini ini ciptaan Roro Kidul atau ini ciptaan Rongga Warsito. Enggak ada yang meyakini kayak gitu. Semua akan mengakui itu ciptaan Allah. Nah, yang kedua ini yang sering dilanggar. Nah, selanjutnya yang kedua, apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Nah, itu ada perbuatan yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Misalnya beribadah. Beribadah hanya boleh untuk Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memutuskan bahasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka beribadah kepada selain Allah kafir, musyrik. Contoh yang lain. Contoh yang lain apa? Menyembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat untuk Allah dan menyembelihlah kurban hanya untuk Allah. Maka orang menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada jin, syirik besar. Contoh yang lain, tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin harus bertawakal. Maka dia bertawakal hanya boleh kepada Allah dan seterusnya. Nah, bagian ini yang jarang dipahami oleh masyarakat yang gandrung dengan kuburan. Sehingga mereka ketika punya masalah sing digoleki kuburan. Ketika mereka punya hajat sing digoleki kuburan. Mereka nyari kuburan ketika butuh sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia. Punya masalah yang dicari kuburan. Punya hajat yang dicari kuburan. Akhirnya berdoanya di kuburan. Dia menggantungkan hatinya kepada kuburan. Dan itulah sumber syirik terbesar di dunia dari zaman ke zaman. Dan para nabi diutus oleh Allah untuk meluruskan jenis yang kedua ini. Kalau syirik pertama jarang, sangat jarang. Meskipun ada ya, ada orang yang menyekutukan Allah untuk yang pertama. Misalnya apa, Pak? Misalnya dia meyakini ada dua pencipta. Di alam raya ini ada dua pencipta. Yang pertama Allah, yang kedua pasangannya Allah. Allah menciptakan kebaikan, pasangannya Allah menciptakan keburukan. Tapi ini sangat jarang ya. Seperti Majusi, ada Tuhan pencipta kebaikan dan ada Tuhan pencipta keburukan. Tayyib. Disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahihain itu berarti maknanya Sahih Bukhari, Muslim. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzanbi akbar, ayyu dzanbi a'dham, ayyu dzanbi a'dham ayu atau ayyu dzanbin a'dham, dosa apakah yang paling besar? Qala, beliau bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu untuk Allah padahal dia yang telah menciptakanmu. Engkau memberikan sekutu untuk Allah padahal dia yang menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian macam-macam syirik besar, beliau sebutkan beberapa contoh. Tapi di sini hanya contoh. Di sini hanya contoh. Karena syirik itu berkembang. Berkembang sejalan dengan kreativitas manusia. Sehingga orang terkadang kreatif dalam membuat syirik yang baru ya. Baik, kita baca. Yang pertama adalah syirik dalam berdoa. Dia berdoa menggantungkan hatinya memohon kepada selain Allah, baik kepada para nabi atau wali, untuk meminta rizki atau memohon kesembuhan dari penyakit. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kalian berdoa dengan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat bagimu. Tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Selain Allah tidak bisa memberikan satu butir nasi kepada kita, dan juga tidak bisa membuat kita jadi jatuh sakit. Tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Fa'innaka fa'alta fa'innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan ini, berarti kamu orang zalim. Kalau kamu melanggar larangan ini, berarti kamu orang zalim. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik, karena kezaliman adalah syirik yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang mati dan dia memohon kepada selain Allah sebagai tandingan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa berdoa kepada selain Allah, baik kepada orang yang mati atau orang yang tidak hadir, merupakan perbuatan syirik, di antaranya adalah firman Allah di surat Fatir 13:14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian jadikan sebagai tempat berdoa, orang-orang yang kalian mohon itu sama sekali tidak memiliki apapun meskipun berupa kulit ari. Dia punya apa di dunia ini? Apa yang dimiliki oleh kuburan itu? Enggak punya apapun. In tad'uhum, dan kalaupun kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan kalaupun mereka bisa dengar, mereka tidak bisa mengabulkan apa yang kalian inginkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Mereka mengingkari kesyirikan kalian yang disembah ini, besok di hari kiamat itu mau dijadikan sebagai perlindungan. Ya Allah, dulu saya nyembah si A, saya nyembah si B, itu yang salah si A si B, hukum saja mereka, tidak diterima oleh Allah. Si A dan si B dihukum, dan yang nyembah juga dihukum. Sehingga mereka mengingkari kesyirikan yang telah mereka kerjakan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan kepadamu, mithlu khabirin, seperti zat yang maha khabir. Khabir itu mengetahui dengan detail. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang bisa memberikan keterangan kepadamu melebihi zat yang maha mengetahui dengan detail. Seperti ini misalnya, kita melakukan kesalahan ketika ujian, mungkin kita merasa paling nanti juga gak ketahuan, paling nanti kalau selesai juga udah selesai, banyak hal yang tidak dia ketahui. Lalu kita diberitahu semua yang Bapak lakukan terekam, semua yang Anda lakukan semuanya terekam. Meskipun Anda cuma nunjuk satu benda, nanti ada bekasnya dan itu terekam, dan bos akan tanya semuanya. Nah, mungkin kita akan semakin ketakutan. Wah, masa yang kecil-kecil kelihatan semua? Kelihatan semuanya. Enggak ada yang enggak kelihatan. Sekecil apapun semuanya kelihatan. Dia kalau tahu seperti ini akan semakin ketakutan, semakin waspada. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya, silakan kalian berbuat sesuka kalian, tapi perlu diperhatikan, Allah tahu dengan detail semua yang kalian kerjakan. Dan nanti Allah akan tanya satu persatu dengan detail apa yang kalian kerjakan. Itu akan membuat orang semakin takut. Tidak ada yang bisa memberikan informasi kepadamu seperti orang yang, seperti zat yang khabirun, yang maha mengetahui dengan detail. Baik, kita perhatikan di ayat ini, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka ini yang dimintai doa sama sekali tidak memiliki isi dunia. Dan kalaupun kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya ahli kubur enggak dengar, tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang hidup. Sehingga ketika ada orang yang datang ke kuburan, terus dia meminta, ya, nyuwun pangapunten Mbah Kiai, niki putune badhe nyuwun pangestu. Enggak dengar dia. Dia enggak dengar. Sama sekali dia enggak dengar. Ini menurut pendapat yang disimpulkan dari ayat ini. Kalaupun kamu berdoa kepadanya, dia tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, dan kalaupun mereka mendengar, mereka ini berarti Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan yang masih hidup. Misalnya dia minta ke dukun atau minta ke orang yang dia anggap punya kesaktian, dia bisa dengar, tapi dia enggak mampu untuk mengabulkan doamu. Mbah Kiai, nggih kula nyuwun rezeki niki pripun nggih? Nggih pokoke rezeki nggih. Nah, dia minta rezeki. Kiainya dengar enggak? Dengar. Bisa enggak mengabulkan? Enggak bisa. Walau sami'u mastajabu lakum. Sehingga percuma saja doa kalian itu tidak berlaku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memisalkan doanya orang kafir sebagaimana apa? Sebagaimana orang yang apa yang ada di Al-Qur'an. Jadi sebagaimana orang yang menengadahkan tangannya, kemudian dia diisi air, airnya tumpah semuanya. La yaqdiruna ala syai'in. Mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Saya lupa teks ayatnya ya. Kemudian ada satu ayat yang lain. Yang ini kata Ibnul Qayyim menghancurkan syirik dari akar-akarnya. Ada di surat Saba ayat 22-23. Silakan yang bawa mushaf buka surat Saba ayat 22-23. Saya yakin yang dibuka HP ya, sama seperti saya. Sudah? Surat apa? Saba ayat 22-23. Surat Saba ada di juz 22. Yang kata Ibnul Qayyim, ayat ini menghancurkan syirik dari akar-akarnya. Baik. Kesimpulannya seperti ini. Orang berdoa kepada selain Allah itu punya harapan enggak? Punya harapan. Apa harapannya? Keinginannya dikabulkan. Orang berdoa kepada selain Allah itu punya harapan, punya keinginan agar keinginannya dikabulkan. Baik. Dan harapan itu bisa dikabulkan jika yang dimintai punya wewenang untuk mengabulkan. Sekarang kita baca Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah. Katakanlah ud'u alladziina za'amtum min duunillah. Silakan kalian berdoa, mintalah kepada orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Bukankah mereka itulah yang yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard? Mereka sama sekali tidak memiliki bagian apapun di langit dan di bumi meskipun hanya sebesar dzarrah. Ini yang pertama. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Yang kedua, mereka juga bukan sekutu Allah dalam memiliki langit dan bumi. Mereka tidak punya persen sedikit pun dalam kepemilikan langit dan bumi. Mereka tidak pernah bermusyarakah dengan Allah dengan syirkah imlak atau syirkah milkon, syirkah kepemilikan terhadap langit dan bumi. Oh enggak pak, Kanjeng Sunan ini punya 5% dari langit dan bumi, atau punya 3% dari langit dan bumi. Beliau punya jatah sekian persen. Berarti kalau punya jatah sekian persen itu syirkah dengan Allah dalam syirkah tamlik, syirkah kepemilikan. Padahal mereka enggak punya sama sekali. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka yang selain Allah itu juga sama sekali tidak pernah membantu Allah untuk mengatur langit dan bumi. Sudah? Berarti posisi yang ketiga juga enggak ada. Mereka bukan pemilik, tidak juga punya bagian kepemilikan. Yang ketiga, tidak pernah membantu Allah untuk mengatur yang ada di langit dan bumi. Yang berikutnya yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Mereka juga tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali yang Allah izinkan. Baik, saya kasih ilustrasi. Sebuah perusahaan dimiliki oleh satu orang. Perusahaan ini dimiliki oleh Dalijo misalnya. Dalijo punya banyak karyawan. Ada direktur, ada manajer. Dan Dalijo juga punya kawan, Dalimin, yang dia punya saham 30% dari perusahaan ini. Sudah? Dalijo punya anak namanya Daliem, yang sangat dia sayangi, sehingga Daliem mau apapun selalu akan dikabulkan oleh Dalijo. Baik, Anda datang mau ngelamar pekerjaan di perusahaannya Dalijo, perusahaan terbesar, terkaya, gajinya paling gede di dunia. Kalau Anda mau ngelamar, biar nanti lamaran itu diterima, maka ada 4 pintu. Pertama, melalui Dalijo langsung, karena dia pemilik. Minta ke Dalijo, nanti dia akan ngasih. Nyambung secara logika. Atau yang kedua, minta ke Dalimin, karena dia punya 30% saham. Barangkali nanti juga kamu bisa masuk. Atau yang ketiga, silahkan kamu minta kepada manajernya perusahaan itu, bagian HRD, karena dia yang mengatur pembagian karyawan. Atau yang keempat, kamu minta melalui Daliem, karena dia anak kelangenannya Dalijo. Paham? Baik. Posisi Daliem ini sebagai pemberi syafaat, ya? Manajer itu sebagai, ayat yang disebutkan di sini, wa ma lahu minhum min dhahir, sebagai pembantu pelaksana Dalijo. Posisi Daliman sebagai wa ma lahum fihi ma min syirkin, dia punya apa, saham di kepemilikan Dalijo. Atau Dalijonya yang dia memiliki semuanya, ya, dia memiliki saham terbesar. Tapi kalau empat ini kamu tidak masuk melalui empat ini, ya percuma saja. Sehingga dia memasukkan pekerjaan melalui Mukidi. Nah, Mukidi itu empat ini enggak ada sama sekali. Ya percuma saja. Bisa enggak masuk? Wei Mukidi, bisa enggak tolong saya agar saya bisa masuk ke perusahaan itu jadi karyawan? Lah, Mukidi pemiliknya bukan. Punya saham di situ juga bukan. Membantu Dalijo dalam mengatur karyawan juga bukan. Disenengi Dalijo juga bukan. Lah terus peluangnya berapa persen? Ya enggak ada. Begitu ya. Tuhan selain Allah dia diminta. Dan yang diminta orang itu kan pasti bagian dari unsur bumi, unsur langit dan bumi. Minta rizki, minta jodoh, minta anak, minta apalagi karir, jabatan dan seterusnya. Dia minta kepada selain Allah. Pertanyaan pertama, apakah selain Allah ini pemilik langit dan bumi? Tidak. Apakah dia punya saham kepemilikan terhadap langit dan bumi? Tidak. Yang ketiga, apakah selain Allah ini bantu Allah dalam membagi langit dan bumi? Oh, dia itu pembantu Allah dalam membagi rizki. Dia pembantu Allah dalam membagi jodoh. Dia pembantu Allah dalam ngasih anak. Maha suci Allah dari semua ucapan seperti ini. Kemungkinan yang keempat, orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Allah akan mengabulkan apapun yang dia minta. Sudah? Orang musyrik yang digandrungi yang mana, Pak? Kemungkinan yang keempat. Dan yang keempat ini Allah telah bantah, ini bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Sehingga tetap kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Karena itulah kata Ibnu Qayyim surat Saba ayat 22-23 ini menghancurkan syirik dari dasar. Bapak itu mau minta kepada siapa, terus mau yang diharapkan apa? Coba mikir, dia ini punya posisi apa dalam langit dan bumi ini? Enggak punya sama sekali. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengabulkan? Kemudian yang kedua adalah syirik dalam sifat Allah. Syirik dalam sifat Allah maknanya adalah mensifati selain Allah dengan sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Seperti mengetahui hal yang gaib, mendengar semua suara, memahami semua bahasa, mengetahui isi hati dan seterusnya. Itu semuanya hanya Allah yang mampu. Tapi ada orang yang dia menganggap ada selain Allah yang mampu. Karena itu siapa yang meyakini ada selain Allah yang tahu hal yang gaib, Berarti dia berbuat syirik. Karena telah memberikan sifat khusus Allah kepada selain Allah. Siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu ada selain Allah yang bisa mendengarkan semua suara. Jenengan iki hati-hati, nggih. Nek ngomong kok ngrenengi Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijaga, meskipun jenengan ning Jogja, Kalijaga ning Kadilangu, krungu. Wah, bahaya ini. Syirik dia. Dia telah berbuat syirik. Karena dia menganggap manusia yang sudah dikubur selama bertahun-tahun di dalam tanah yang dalam dengan jarak yang sangat jauh, Kadilangu di Semarang, Semarang apa Kudus? Di Demak. Kadilangu di Demak, sementara orang ini berada di Jogja. Demak Jogja kalau macet agak lama ya. Bagaimana mungkin bisa mendengar? Atau yang ketiga, memahami semua bahasa. Orang Sunda datang ke Sunan Ampel, datang ke Sunan Derajat, datang ke sunan-sunan yang lain, pakai penerjemah enggak mereka kalau berdoa? Tidak. Pakai bahasa sesuai bahasa mereka. Keyakinannya apa? Kanjeng Sunan paham semua bahasa. Atau dia menganggap bahasanya ada orang yang bisa mengetahui isi batin orang lain. Ya. Hati-hati nggih niki. Wonge iso ngrogoh. Hati wong liya. Nah. Ini bahaya. Maka semua ini ketika diberikan kepada makhluk menyebabkan yang bersangkutan jadi musyrik. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Dan pada sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nah, kadang orang itu begini ya, benar satu dibesar-besarkan padahal itu kebetulan. Kalau salah dilupakan. Itu jika orang wis kadung fanatik. Ya. Ada orang misalnya dia gurunya ya. Gurunya yang dia agungkan. Datang muridnya. Oh, kamu tadi dari arah selatan ya? Loh, guru kok tahu ya? Tanya kayak gitu. Guru kok tahu? Ya emang dia dari arah selatan. Tapi pakai kalimat umum seperti itu, wah kayaknya guru ini tahu apa yang saya lakukan. Ya. Kamu ini kalau mikir jangan yang aneh-aneh. Loh, guru kok tahu pikiran saya ya? Padahal saya tadi tuh mikir yang aneh-aneh tentang beliau. Nah. Maka beliau tanya, kamu jangan mikir yang, atau beliau sampaikan jangan mikir yang aneh-aneh. Orang awam seperti ini Pak, gampang sekali terpengaruh. Waktu kecil saya, ada tetangga yang dia sakit, sakitnya lama sekali, ya. Sakitnya seperti orang kesurupan, nggak bisa ngomong, badannya sering tegang-tegang, kejang-kejang. Terus dibawa ke dukun, ya, ya betul-betul dukun dia, di ada menyannya, ada keris kecil dengan aneka warna-warni di ruangannya, ruangannya kecil seperti mihrab, gitu ya. Mihrab ada bunga-bunganya. Ya, saya masih ingat betul suasana ketika itu. Begitu datang, si dukun ini mengatakan, kayaknya orang ini raiso turu. Itu komentar yang ngantar dia bilang. Kayaknya dukun ini ngerti ya. Dukun ini ngerti. Langsung nebak wong iki raiso turu. Lah sing jenenge wong loro ya raiso turu. Tapi itu dibesar-besarkan, akhirnya menambah keyakinan. Dan seperti ini banyak sekali di sekitar kita. Waliyadzubillah. Dan banyak terjadi di sekitar orang-orang yang dia dianggap sebagai wali, ya. Ya, termasuk ini saya berarti buka cerita, ya. Ketika dia bangun, dia langsung ngerti pembicaraan orang di sekitarnya. Nah, padahal dia waktu itu tidur. Itulah Gus Dur ya. Akhirnya digede-gedein, dibesar-besarkan. Ternyata Gus Dur menyampaikan bocorannya. Ya, katanya Gus Dur itu ketika tidur bisa tahu hal yang berada di sekitarnya. Kok bisa? Makanya begitu bangun langsung bisa nyambung diskusinya. Apa kata Gus Dur? Ya namanya orang itu pembicaranya kan tidak jauh dari yang terakhir yang dia ucapkan. Jadi beliau tidur, ketika dia bangun, ini pas lagi ngobrolin masalah jalan tol misalnya. Lalu beliau ikut nimbrung bahas jalan tol. Nah orang mengira dia tahu hal yang gaib. Gus Dur telah memberikan bocorannya. Namanya orang itu kan ketika berbicara tidak jauh dari apa yang terakhir dia ucapkan, yaitu saja yang dipegangi, terus dianggap berkembang kemana-mana, padahal aslinya nggak tahu. Jadi Gus Dur sendiri telah mengaku bukan mendengar ketika lagi tidur, tapi ikut nyambung ketika bangun, gitu ya. Dan itu dua hal yang berbeda. Cuman pengikutnya yang membesar-besarkan. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Kemudian jenis-jenis syirik berikutnya insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Ada beberapa pertanyaan. Ini kayaknya sudah ini ya. Ini sudah pekan kemarin. Ini ketinggalan di kotak itu Pak, jadi tersampaikan lagi ke depannya. Berkaitan dengan dakwah dari bawah atau melalui pendidikan dulu, masih banyak saudara-saudara saya yang meyakini atau tidak sabar karena lamanya khilafah Islam terwujud. Bisa jadi karena baik, tolong Anda tulis dengan tulisan yang diulang tulisannya ya, biar saya bisa baca dengan gampang. Ini tanpa nama. Oh, gemes. Bisa jadi karena gemes dengan aturan-aturan atau di mana-mana politik yang sangat membosankan akhir-akhir ini. Memang saudara-saudara saya sangat mengikuti berita-berita media sosial yang kurang sahih dan kurang valid. Namun di sini kemampuan saya dakwah hanya share ilmu atau pendapat ustadz yang benar atau alusunnah. Saya belum mampu untuk bantah-bantahan dan saya tidak suka berdebat. Baik, kebiasaan yang bagus tidak suka berdebat, ya. Tidak suka bantah-bantahan karena debat itu bikin sakit hati. Sehingga memang termasuk di antara metode dakwah adalah jidal, tapi kalau misalnya kita belum siap, sebaiknya tidak dilakukan. Karena itu tidak perlu jidal, tapi kita melakukan serangan, ya. Menyerang sembunyi tangan. Sehingga enggak perlu mendengar respon baliknya. Kasih saja. Dan dia ngerespon balik, enggak usah digubris, kasih lagi. Tapi kalau dia respon, kita respon, responan, nah enggak jadi, gagal tadi. Kita kasih. Dia baca, mau nerima atau tidak, biarkan. Nanti kasih lagi. Mungkin sampai pada kondisi tertentu, nanti Allah akan bukakan hatinya. Tapi tidak perlu melalui debat. Nah, terkait seperti ini ya. Ada orang yang dia enggak sabar dan seterusnya. Dan memang karena yang namanya khilafah itu terbit dari kondisi tidak sabar. Dia gemes ketika melihat banyak kedzaliman. Nah, kita juga sama, gemes ketika melihat banyak kedzaliman. Tapi kita disyariatkan untuk bersabar dan lakukan semampunya. Jangan bikin kondisi semakin runyam. Jangan jadikan air keruh semakin keruh. Terus gimana? Ya kita jangkau pendidikan sebisanya. Ya, Anda seperti ini kan percuma saja. Misalnya melawan, ini kan percuma saja, enggak memberikan pengaruh sama sekali. Karena mereka enggak takut yang model seperti ini. Justru mereka lebih takut ketika berhadapan dengan orang yang dia lebih fokus membahas Al-Quran dan Sunnah. Itu dihargai. Baik. Barangkali Pak Untung punya pengalaman cerita seseorang yang dia dulu pentolan politik, tapi bisa bertobat dengan dakwah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tobatnya bukan tentang khilafah Islamiyah. Dia tidak merasa kagum dengan konsep itu, enggak kagum dia. Tapi dia lebih kagum dengan konsep para da'i al-sunnah. Betapa sabarnya mendidik umat dari bawah. Karena kalau konsep khilafah Islamiyah itu tidak terlalu rumit seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Seberapa susah orang membuat undang-undang. Kemarin kan sudah kita buat kira-kira perhitungannya seperti ini. Anda membuat aturan di sebuah perusahaan, misalnya kita bagi menjadi sekian pleno. Masing-masing pleno nanti dibagi supleno. Satu supleno membahas satu permasalahan. Misalnya permasalahan pajak motor, itu saja. Satu supleno. Nanti sub yang lain permasalahan pajak tanah misalnya. Sub yang lain permasalahan izin perusahaan. Sub yang lain, insya Allah itu enggak rumit. Nah, yang rumit adalah sosialisasi di masyarakat, kemudian prakteknya apakah nanti bisa bertahan atau tidak. Baik. Karena itu banyak kaum muslimin atau pejabat pemerintah yang ada di kepolisian maupun yang ada di jajaran pejabat, bagi mereka tidak kagum di sisi ini, tapi mereka justru kagum di sisi pendidikan Al-Quran, melihat anak-anak hafid Quran, belajar hadis, kemudian mengajarkan umat dari mulai dasar, itu malah mereka kagum. Akhirnya mereka tobat. Oh, ini juga sama kemarin, kemarin tentang pemilu ya. Pertanyaan berulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Islam terpecah menjadi 73 golongan? Sama seperti badan kita. Kenapa kita, badan kita semakin tua mengalami sakit, penurunan. Begitu ya. Penurunan kaum muslimin bukan berkurangnya kaum muslimin, tapi penurunan kaum muslimin adalah rusaknya ideologi kaum muslimin. Maka kaum muslimin ibarat sebuah badan. Badan itu semakin tua, badan ini lahir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Itu kan sudah ada sejak masa silam. Ya betul, sudah ada sejak masa silam. Tapi ini reborn, ya, lahir kembali. Kemudian menjadi sebuah bangunan yang sangat sempurna melalui pendidikan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semakin berjalannya waktu, ada sakit, sakit, sakit, sakit, sakit. Semakin jauh dari zaman Nabi, sakitnya semakin parah. Nah, sakit di badan ini bentuknya pecah ideologi. Sehingga muncul ideologi baru. Ideologi baru itu memunculkan ideologi turunannya. Seperti sakit ginjal, nanti sakit ginjal turunannya ada sakit tidak bisa kencing. Kalau kencing susah. Kalau kencing hanya mau tidur saja misalnya. Terlalu sering kencing. Tapi sumbernya sah. Satu, masalah ginjal dan semua yang terkait dengan urologi. Atau cuci darah. Nanti jantung juga cabangnya banyak. Jantungnya mampet, jantungnya kecepatan. Apalagi sama seperti itu pula ya. 73 itu bercabang lagi. Maka Khawarij punya cabang, Syiah punya banyak cabang, Murji'ah punya banyak cabang, Mu'tazilah punya banyak cabang. Sehingga 73 itu pentolannya. Disebabkan kerusakan akidah karena semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah juga kemarin. Kayaknya banyak yang kembar. Ini kemarin sudah ini. Hah? Oh, lupa belum dikeluarkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya menyuruh saya sering ikut dikir berjamaah dan amalan yang tidak ada dalilnya. Saya sering menolak dan beliau, suami saya, bilang tugas istri harus patuh pada suami. Jika perbuatan ini salah, biar saya yang dapat dosanya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Kalau salah, istri ikut, berarti taat dalam kesalahan. Sehingga nanti istri juga ikut dapat dosanya. Karena itu ucapan suami ini batil. Allah Subhanahu wa taala menolaknya dalam Al-Qur'an. Baik, yang tanya tolong catat ayatnya ya. Nanti bacakan di depan suami. Bagaimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barazu lillahi jami'an." Ada di surat Ibrahim ayat 21. Wabarazu lillahi jami'an. Mereka dikumpulkan di hadapan Allah semuanya. Faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru. Maka orang-orang yang lemah, yaitu para pengikut, berkata kepada orang-orang yang sombong yang dulu diikuti para pemimpinnya, inna kunna lakum taba'an, saya dulu ngikuti kamu. Fahal antum mughnuna anna min adzabillah, apakah kamu bisa menyelamatkan saya dari azab Allah? Sehingga baik yang mengikuti maupun yang diikuti, dua-duanya disiksa. Kalau kayak gini masih ada orang yang berani, ikuti saja nanti dosanya saya yang nanggung. Masya Allah ya, rumang samu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kecuali kalau dipaksa, kamu kalau enggak mau zikir jama'i, tak cubiti sampai mati. Wah itu bahaya. Nah itu kemudian istri ketakutan terpaksa ikut. Nah, kalau seperti ini terpaksa, maka yang nanggung dosa murni yang maksa. Tapi kalau tidak sampai dipaksa, nah, istri tidak boleh taat kepada suami yang mengajarkan maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam masalah yang bermaksiat kepada khaliq. Ada ayat yang lain. Orang musyrikin juga dulu pernah mengatakan seperti itu. Saya lupa ayatnya ya. Jadi mereka mengajak muslim untuk, sudahlah kalian ikut saja kami, nanti yang nanggung dosa kami. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Baik, saya lupa ayatnya. Semoga nanti kita bisa sampaikan di kesempatan yang lain. Saya lupa ayatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berniat untuk bikin usaha kecil-kecilan dalam bidang kuliner, tapi produk saya menggunakan plastik. Apakah saya termasuk perbuatan dolim? Produk saya menggunakan bahan plastik, apakah termasuk perbuatan dolim? Baik. Plastiknya dimakan gak ini? Hah? Pencemaran? Oh, pencemaran lingkungan. Terurainya lama. Baik. Lah, gimana yang biar tidak terjadi pencemaran lingkungan, nanti bahannya ganti tupperware ya. Itu pasti tidak mencemari lingkungan karena disimpan ya. Ya ini solusinya. Silakan Anda ganti dengan Tupperware. Ya kalau emang normalnya diwadahi plastik ya silakan wadahi plastik. Dan ini bukan termasuk pencemaran lingkungan kecuali jika berlebihan dan disalahgunakan. Sehingga kalau sebatas misalnya jualan kerupuk diwadahi plastik, lah mau diwadahi apa kalau enggak plastik? Godong gedang ya ora iso ya. Godong jati apalagi bocor ya. Kerupuk diwadahi apa, Pak? Oh, dikasih toples Tupperware ya. Jika orang sakit berobat yang katanya orang-orang terapi, jika adanya berhubungan jin atau tidaknya kita tidak tahu, bagaimana hukum mendatanginya untuk terapi? Lihat bagaimana susunan acara waktu menterapi. Dia nyuruh apa saja? Kalau masih bisa di logika, silakan lanjutkan. Misalnya ya, dia minta kita terapi, tolong Pak lakukan gerakan seperti ini. Stretching ringan. Terus kemudian dikasih obat, misalnya ya, dipijiti. Kita tahu ini bisa dipahami secara logika, insya Allah gak apa-apa. Tapi kalau dia minta syarat yang aneh, nanti sampai rumah, tolong Bapak tempelkan barang ini di sudut rumah. Nah, setelah itu nyembelih ayam cemani. Ya. Habis itu kepalanya ditaruh di belakang rumah. Nanti ayamnya silahkan dimakan. Ya. Pakai proses kayak gitu, nah, ini pasti bermasalah. Atau diminta bawa telur. Nanti kalau kesini bawa telur Pak ya, kita akan sedot, pindahkan penyakitnya ke telur. Kemudian dipindahkan, telurnya jadi busuk. Kalau ada seperti ini, maka wajib dihindari. Masalah muamalah. Jika saya kulaan dengan misalnya 10 juta, baru bayar 5 juta biar hemat tenaga barang, diantarkan langsung ke warung yang saya titipi, dan sebagian turun di rumah, apakah boleh jika saya bayarnya belum lunas ke juragan saya, tapi sebagian sudah saya titipkan ke warung? Nah, insya Allah tidak masalah, karena Anda sudah melakukan akad dengan juragan meskipun bayarnya belum lunas. Berarti sisanya 5 juta jadi utang. Fenomena zaman now, yaitu muslim trainer yang menegakkan daulah di perusahaannya dengan aturan-aturan yang syar'i pada karyawannya. Bagaimana menurut Ustadz? Setuju sekali ya. Anda kan punya kuasa, dan itu kekuasaan yang sangat pendek. Gak setuju ya resign. Tapi kalau sebuah negara, saya gak setuju dengan keputusan presiden, mau keluar dari negara? Kalau negara ada rakyat gak setuju, dia mau resign dari negaranya? Baik, kalau kayak gitu saya tak pindah ke Saudi. Ya silahkan pindah, tapi nanti balik lagi. Nah, maka beda antara muamalah dengan hubungan bernegara. Kita bernegara itu gak ada pilihan lain selain bertempat di situ. Sehingga kasusnya tadi, ketika ada pemimpin muslim memaksakan rakyatnya untuk jadi bersyariat Islam, dia gak setuju. Yang dilakukan bukan mereka pindah, tapi mereka berontak. Sehingga yang terjadi hanyalah rebutan kekuasaan. Lain dengan perusahaan. Anda menetapkan syariat Islam di perusahaan Anda. Semua karyawan tidak boleh berjilbab. Karena yang jilbaban karyawati ya. Yang karyawati berjilbab. Kemudian tidak boleh ngerokok, wajib sholat lima waktu. Adzan, misalnya semua pekerjaan harus dilepas, sholat jamaah. Misalnya ya. Nanti Senin Kemis wajib puasa. Pokoknya dikasih penekanan. Ramadan ada yang bolong, enggak boleh. Ada yang enggak setuju, berontak, mati ke, mari kita gulingkan pemilik perusahaan ini. Bisa enggak dilakukan? Berbeda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga semua yang hadir beserta keturunan kita dari kesyirikan. Amin. Saya mendengar dan mengetahui bahwa persembahan tidak hanya berupa hewan, melainkan ada masyarakat yang juga memberikan persembahan berupa hasil bumi seperti tanaman, bahkan berupa rokok ya. Nanti. Oh, pemadaman. Pas ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.